Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله. Perkara yang kita ketahui bersama bahwasanya para ulama adalah orang-orang yang dimuliakan, yang dihormati dalam Islam, termasuk pihak yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam pandangan Islam. Di samping juga para umara, para penguasa. Dinukil dari Ayyub ibn al-Qaryah, beliau menyatakan, ahaqqun nasi bil ijlali thalatha. Orang yang paling berhak dimuliakan, diagungkan adalah tiga orang, tiga pihak. Al-ulama'u wal-ikhwanu was-salatin, yaitu para ulama, para sahabat, para ikhwah, dan para sultan, para penguasa. Beliau menyatakan, faman istakhaffa bil-ulama'i afsada dinah. Maka barang siapa yang meremehkan para ulama, dia akan merusak agamanya. Wa man istakhaffa bil ikhwani afsada muru'atah. Dan barang siapa yang meremehkan para ikhwah, meremehkan sahabatnya, maka dia telah merusak harga dirinya. Wa man istakhaffa bis sultani afsada dunyah. Dan barang siapa yang meremehkan para penguasa, maka dia telah merusak agamanya. Wal aqil la yastakhifu bi ahad. Maka orang yang cerdas, orang yang berakal sehat, tidak akan meremehkan siapapun. Naam. Para ulama dalam Islam betul-betul memiliki manzilatun aliyah, kedudukan yang sangat tinggi. Dikarenakan beberapa asbab, beberapa poin. Yang pertama ialah dikarenakan para ulama ini termasuk bagian daripada umara. Para ulama termasuk bagian daripada umara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di An-Nisa ayat yang ke-59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kalian, umara di kalangan kalian. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih di juz yang kedua, beliau menyatakan wa ulul amri humul ulama'u wal umara. Yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat ini ada dua. Mereka itu ialah para ulama dan para umara. Beliau menjelaskan fa idza amaru bima amara Allahu bihi wa rasuluhu wajaba ta'atuhum. Maka apabila mereka ulama dan umara tadi memerintahkan seperti yang Allah perintahkan, seperti yang diperintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka wajib mentaati mereka. Ini yang pertama. Dikarenakan ulama itu termasuk umara, ada kewajiban taat kepada penguasa, ada kewajiban taat kepada para ulama. Yang kedua, dikarenakan para ulama ini dalam pandangan Islam merupakan pewaris Nabi. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-ulama'u warathatul anbiya. Al-ulama'u warathatul anbiya. Yang namanya ulama adalah pewaris Nabi, yang meneruskan perjuangan dakwah para anbiya wal mursalin, terutama pada umat ini. Kalau pada umat-umat terdahulu dari kalangan Bani Israel, setiap satu orang nabi meninggal digantikan nabi yang berikutnya. Setiap kali rasul meninggal diganti dengan rasul yang berikutnya. Tetapi dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan rasul yang terakhir, maka pada umat ini ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia wafat, maka penggantinya adalah para ulama, sehingga mereka dikatakan sebagai warathatul anbiya, waris-waris nabi yang mewarisi ilmu nabi, yang mewarisi perjuangan dakwah nabi, yang melanjutkan perjuangan dakwah Islam dari masa ke masa, generasi ke generasi. Mereka disebut sebagai ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang paling dekat dengan sang mayit. Ulama dikatakan pewaris nabi, maka ulama itu adalah orang yang paling dekat, orang yang paling dekat dengan para anbiya wal mursalin. Menggambarkan sebuah kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh para ulama. Yang ketiga, Dikarenakan para ulama ini barakallahu fikum dalam Islam dijadikan sebagai marja'iyatul ummah. Dijadikan sebagai marja'iyatul ummah, tempat rujukan umat manusia secara umum dan tempat rujukan umat Islam secara khusus. Namanya marja'iyatul ummah. Baik individu atau kelompok atau masyarakat atau bahkan bangsa dan negara. Ketika mereka mengalami sesuatu yang muskil, ada problematika dalam kehidupan pribadi mereka atau masyarakat mereka atau bangsa dan negara mereka, Islam memberikan bimbingan supaya dikembalikan itu semua kepada para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-83, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Yang artinya, kenapa? Ini teguran dari Allah Azza wa Jal. Kenapa? Ketika datang kepada mereka kaum muslimin suatu perkara yang aman atau yang menakutkan, kenapa mereka langsung menyiarkan begitu saja? Langsung main siar, main sebar. Lalu Allah memberikan pelajaran adab. Allah menyatakan kalau seandainya mereka mengembalikan semua urusan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka, niscaya perkara itu akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil istimbatnya dari kalangan mereka. Dalam ayat ini barakallahu fikum ada adab. Ketika ada perkara di tengah-tengah umat yang menyenangkan, yang menakutkan, problematika dan yang lain-lainnya dari urusan keumatan yang melibatkan banyak pihak, diminta untuk dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Rasul, kepada sunnah beliau. Dan yang kedua diminta untuk dikembalikan kepada ulil amri di kalangan kaum muslimin. Untuk ayat ini, ulil amri yang dimaksud adalah para ulama. Terbukti dengan lafaz yang setelahnya, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Yang bisa mengambil istimbat, yang bisa mengambil sisi pendalilan dari ayat, dari hadis, itu para ulama. Maka ayat ini berbicara tentang masalah para ulama kita. Maka ini ayat merupakan nassun sharih. Nas yang begitu tegas menjelaskan kepada kita Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan kepada umat untuk menjadikan ulama-nya sebagai marja'iyah, sebagai tempat rujukan. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu ta'ala dalam risalah beliau yang berjudul Mu'amalatul Ulama. Ketika membawakan ayat ini, beliau mengatakan fafil ayati arruju'u ilaihim inda nuzulin nawazil wa talabu hukmiha wa tarkul ifti'ati alaihim wa taqaddumu alaihim fiha. Pada ayat ini ada anjuran untuk kembali kepada para ulama ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar pada umat. Diperintahkan untuk meminta hukumnya kepada para ulama. Tidak boleh meninggalkan para ulama. tidak boleh pula mendahului para ulama dalam perkara tadi. Dan juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang masyhur di kalangan kita, Allah menyatakan was'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu ilmunya. Itu kenapa ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi, disebabkan dalam Islam ulama itu dijadikan sebagai marja'iyatul ummah, tempat rujukan umat ini dalam semua problematika yang menimpa mereka, pribadi, individu, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Poin yang berikutnya yang menjelaskan tentang kedudukan para ulama ialah dalam Islam mengikuti para ulama dengan ilmu yang ada pada mereka, itu berarti mengikuti siratal mustaqim. Mengikuti para ulama dengan ilmu yang ada pada mereka, itu berarti kita menelusuri dan mengikuti siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita lihat satu ayat di dalam surat Maryam ayat yang ke-43. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mendakwahi bapaknya, mendakwahi ayahnya yang kafir ketika itu. Di antara yang diabadikan dalam Al-Qur'an, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepada aku ilmu yang tidak datang kepada engkau. Fattabi'ni, maka ikutilah aku yang punya ilmu ini. Ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Fattabi'ni, ikuti aku yang punya ilmu ini. Ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Maka barakallahu fikum, dengan ayat ini siapa saja yang mengikuti para ulama berarti dia telah mengikuti siratal mustaqim. Barang siapa yang menyelisihi para ulama dan yang menyia-nyiakan haknya para ulama, maka dia telah keluar menuju ke jalan-jalan setan. Dia telah menyimpang dari siratal mustaqim. Demikian disebutkan oleh Dr. Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala wa ra'ah dengan ayat ini. Maka mengikuti para ulama bimbingan syar'i, mengikuti para ulama itu merupakan upaya untuk menelusuri siratal mustaqim. Mengikuti para ulama itu upaya untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari jalan-jalan setan. Barakallahu fikum. Nah, dan masih banyak lagi yang lain barakallahu fikum, asbab, poin-poin yang begitu banyak yang menggambarkan kepada kita manzilatul ulama, kedudukan para ulama di dalam atau di tengah-tengah kaum muslimin. Belum lagi kalau kita menyebutkan fadailuhum, keutamaan-keutamaan para ulama, itu sangat banyak sekali. Sehingga perkara yang begitu maklum, begitu masyhur di kalangan kaum muslimin tentang kedudukan ulama dalam Islam. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah, yang perlu dipahami, ulama-ulama yang dimaksudkan di atas, yang memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang sangat tinggi, Yang dimaksud ialah ulama sunnah, la ulama su. Para ulama sunnah bukan ulama-ulama yang jelek, bukan ulama-ulama yang fasik, bukan ulama-ulama yang menyimpang, yang sesat, yang dikatakan alim tapi dia menyimpang, bukan. Yang dimaukan adalah ulama sunnah, ulama rabbaniyin dari masa ke masa. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksud. Kalau ulama dhalalah maka dikatakan sebagai ahlul bid'ah wala karamah. Kalau mereka adalah ulama yang fusak maka dikatakan fasik, orang yang fasik wala karamah. Enggak dianggap dalam Islam sama sekali. Barakallahu fikum. Maka yang dimaukan adalah ulama sunnah. Ulama sunnah. Kemudian barakallahu fikum, seseorang itu dinyatakan sebagai alim, tergolong ulama, itu bukan dengan pengakuannya orang-orang awam. Orang-orang awam enggak mau tabar dalam penilaian seseorang sebagai alim. Ini orang awam, awamun nas, cara pandang mereka yang namanya alim yang bisa tampil di depan. Kullu man sa'idal mimbar fahuwa alim. Yang bisa naik di atas mimbar, ceramah di mimbar, khutbah, muhadharah, alim. Ini pandangannya orang-orang awam. Bukan itu yang dimaksud. Bukan pula yang namanya seorang alim semata-mata dia kesana kemari memberikan muhadharah-muhadharah, ceramah-ceramah agama, daurah-daurah ilmiah, alim. Tidak. Bukan pula seseorang yang memiliki tulisan-tulisan, artikel-artikel yang dimuat di beberapa buletin atau majalah dikatakan ulama. Bukan. Atau mereka memiliki beberapa karya-karya tulis, entah edisi Indonesia atau yang diarabkan, atau edisi Arab, 1-2 tulisan dikatakan ulama. Bukan. Tidak semudah itu menyatakan dan menghukumi seseorang sebagai alim, sebagai ulama. Tidak. Tetapi untuk mengetahui dia adalah seorang alim, seorang ulama, di samping kedalaman ilmunya, keluasan ilmunya, harus ada syahadah, persaksian dari para ulama-ulama yang mendahului dia, yang senior, tentang keilmuannya. Hadza alim min ulama'i sunnah, hadza syekhun min masyayikhi sunnah, hadza alim min ulama'il kibar. Itu semua harus ada rekomendasi. Ada rekomendasi dari yang namanya para ulama juga. Yang menilai orang itu alim, para ulama juga. Yang menilai orang itu alimun kibir, ulama kibar juga. Dari kalangan ulama sunnah, barakallahu fikum. Nah, sehingga jangan langsung tertegun ketika melihat ada seseorang yang tidak bisa bahasa Indonesia, cuman bisa ngomong bahasa Arab, datang dari Timur Tengah, hidungnya mancung, jenggotnya lebat, menggunakan imamah dan jubah, diminta untuk tampil ke depan, alhamdulillah, alim. Wah, ini ulama, ini ulama, ini ulama. Ya, akhirnya itu bukan orang awam. Orang awam itu patokannya, yang naik mimbar alim. Tidak semata-mata itu dia dikatakan sebagai alim. Enggak semata-mata itu. Di samping kedalaman ilmu, keluasan ilmu, barakallahu fikum, memerlukan yang namanya syahadatul ulama, persaksian-persaksian para ulama tentang keadaan dia. Dia itu betul-betul alim. Barakallahu fikum. Maka para ulama-ulama kita masyhuruna ma'rufuna ma'dudun. Ya, ulama-ulama kita, ulama sunnah itu orang-orangnya sudah masyhur, sudah dikenal dan dihitung. Fulan wa fulan wa fulan wa alan wa alan. Dengan persaksian dari para ulama-ulama yang lainnya, barakallahu fikum. Ini poin penting yang ingin saya utarakan. Ini dibuktikan dengan tulisan-tulisan para ulama tentang sifatul alim. Tulisan-tulisan ulama tentang akhlakul ulama. Nah, sembarangan. Ada kriteria-kriteria seorang alim. Ada akhlak-akhlaknya para ulama. Al-Ajuri rahimahullah punya kitab namanya Akhlakul Ulama. Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul dalam risalahnya Mu'amalatul Ulama membuat pasal khusus sifatul alim. Sifatnya orang yang alim supaya umat Islam tidak salah menilai. Ulama itu bukan semata-mata yang saya sebutkan di atas, tapi di samping itu semuanya dengan keilmuan yang begitu mendalam yang dia miliki, ada sifat-sifat yang harus dia penuhi, ada akhlak-akhlak yang harus dia miliki. Di samping itu harus ada persaksian dari para ulama-ulama yang lain tentang keilmuannya. Para ulama kita lah yang mengatakan fulan alim. Para ulama kita pula yang mengatakan fulan laisa bi'alim. Bukan alim. Ulama kita pula yang mengatakan dulunya alim, sekarang tidak alim. Ulama kita pula yang mengatakan dulunya dia belum alim, sekarang jadi alim. Itu semuanya para ulama yang menentukan, yang menilai. Bukan orang awam, bukan thullabul ilm, tapi para ulama ussunnah. Sedikit saya bawakan di sini beberapa sifatnya ulama. Dari ulama sunnah, yang pertama ialah barakallahu fikum, min sifatil ulama anna ilmahum fi sudurihim ayatun bayyinat fahum ala basiratin min dinihim. Ilmunya mereka ada di hati-hati mereka, di dada-dada mereka. Ilmun fis sudur. Ayatun bayyinat, ayat-ayat yang begitu jelas di hati-hati mereka. Maka mereka itu di atas basirah, di atas bimbingan ilmu dalam perkara agama mereka. Di Al-Ankabut ayat yang ke-49 Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Al-Ankabut 49. Bahkan itu adalah ayat bayyinat, ayat-ayat yang begitu jelas pada dada-dada, pada hati-hati orang-orang yang diberi ilmu. Di hatinya para ulama, tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali yang zalim. Maka ilmunya para ulama, ayatun bayyinat, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ayat, hadith, pemahaman salaf di hatinya mereka, di sini tempatnya. Fa ilmuhum laisa bi tatwiril ibarah wa fasahatiha wala bi kathratil kalam wala bi kathr riwayah. Ilmu mereka itu bukan kemudian panjang ngomongnya, fasih bicaranya, banyak periwayatannya. Bukan semata-mata itu. Bukan semata-mata itu. Tapi ilmunya ada di hati-hati mereka, di dada-dada mereka. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal fi kitab Az-Zuhud, wa Waqi' fi kitab Az-Zuhud, dan dia sahih. Katanya beliau, laqad adraktu aqwaman, laqad adraktu aqwaman in kana ar-rajulu minhum la yajlisu ma'al qaum fayarawna annahu 'ayy wa ma bihi min 'ayyun innahu la faqihun muslim. Yang artinya, sungguh aku mendapati beberapa kaum, mendapati beberapa kaum. Sungguh salah seorang di antara mereka duduk bermajelis dengan orang lain. Mereka melihat ini orang gak bisa ngomong. Mereka memandangnya tidak bisa ngomong. Padahal tidak ada iyun pada dia. Dia adalah seorang yang faqih, yang muslim. Barakallahu fikum. Diamnya itu bukan karena jahil. Diamnya itu karena ilmu. Karena khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak banyak bicara. Tidak banyak bicara, dan para ulama terdahulu kala memang dikenal sebagai para ulama yang paling anti dengan kemasyhuran. Bicaranya itu ketika sangat-sangat diperlukan baru bicara. Dan ketika berbicara itu luar biasa, berbobot ilmiah sebagai pedoman umat. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, beliau menyatakan, laisal ilmu bikathrat riwayah walakinnahu nurun yaj'aluhu Allahu fil qulub. Ilmu itu bukan dengan memperbanyak riwayat, tetapi yang namanya ilmu adalah cahaya yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Nur fil qulub. Diriwayatkan dari sebagian salaf, di antara mereka ialah Ibrahim Al-Khawwas, menyatakan laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu manittaba'al ilma wasta'malahu waqtada bisunan wa in kana qalilal ilmi. Ilmu bukan dengan memperbanyak periwayatan, tapi yang namanya alim, afan, wa innamal alimu, tapi yang namanya seorang alim yang mengikuti ilmunya, yang menggunakan ilmunya ketika beramal, dan dia mengikuti sunnah walaupun ilmunya dikatakan sedikit. Nah, ini para ulama. Ilmunya di hati. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Bukan dengan semata-mata banyak periwayatan, banyak bicara, banyak ceramah, fasih ucapannya, la. Tapi sebuah cahaya yang Allah jadikan pada hatinya hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ini para ulama. Ketika terjadi yang namanya fitan, mereka rasikh, orang yang tegar, orang yang kokoh dengan bimbingan ilmu. Tidak terpontang-panting dengan fitan. Ketika terjadi yang namanya muskilah, problematika, mereka adalah orang yang sangat jauh pandangannya dan memberikan hukum-hukum ilmu tentang masalah tadi dengan tenang, dengan hujjah, dengan ilmiah. Itu para ulama. Itu para ulama. Sifatnya mereka barakallahu fikum. Naam. Sehingga mereka ini juga dikatakan sebagai ahlul istimbati wal fahm. Di antara sifatnya para ulama ialah mereka ini adalah ahlul istimbati wal fahm. Para ulama yang memiliki pemahaman yang tajam, pemahaman yang luas, dan yang mampu mengambil istimbat dari ayat, dari hadis, dan dari perkara-perkara yang lain. Seperti yang disebutkan pada An-Nisa 83. La'alimahul ladhina yastambitunahu minhum. Dikatakan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul, belum menyatakan fahum ahlul istimbati inda nuzurin nawazil wa indal fitani wal hawadith ya'rifuna al fitnata idza aqbalat. Para ulama adalah ahlul istimbat yang mampu mengambil istimbat hukum ketika terjadinya nawazil, peristiwa besar yang menimpa umat, ketika terjadinya fitnah, ketika muncul peristiwa-peristiwa kejadian besar tengah-tengah umat. Mereka itulah orang-orang yang langsung mengenali sebuah fitnah ketika awal mula kemunculannya. Seperti yang dikatakan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kata Al-Hasan, "Al-fitnatu idza akbarat arafaha kullu 'alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil." Yang namanya fitnah ketika datang, maka langsung dikenali oleh semua ulama. Namun ketika dia telah pergi, baru dikenali oleh semua yang jahil. Ini ulama. Sehingga rasikh ilmunya, kokoh keilmuannya, luas pandangannya, tajam pandangannya, punya kemampuan yang luar biasa dalam istimbat hukum, bisa mengenali beragam fitnah yang muncul tengah-tengah umat, mengenalinya, membongkarnya, tidak terpengaruh dengannya, kokoh pada masanya. Itu para ulama, rasikh fil ilm. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang dikasih syahadah, persaksian dari para ulama-ulama yang lain tentang kealimannya. Hadza alim. Sekali lagi, yang menentukan para ulama, bukan kita, bukan kalian, bukan mereka. Para ulama juga yang menentukannya, barakallahu fikum. Ikhwan fil din, azakumullah. Ketika kita telah mengetahui tentang siapa ulama, dan yang dimaukan adalah para ulama as-sunnah, dan yang dimaukan adalah para ulama yang telah dipersaksikan keilmuannya, kealimannya oleh para ulama yang lain yang masyhur. Maka ketahuilah, para ulama ini memiliki hukukun, memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan. Hukukul ulama, hak-hak mereka yang wajib ketunaikan. Dengan bahasa lain, wajibatuna tijahal ulama. Kewajiban-kewajiban kita terhadap para ulama. Ini yang lebih penting lagi, terkhusus untuk masing-masing kita terkait dengan ulamanya. Kita sebagai umat diminta, dituntut untuk menunaikan hak-hak ulama. Dan itu merupakan kewajiban kita, barakallahu fikum. Ingat, ulama us-sunnah, la ulama ud-dalala was-su. Ingat, ulama-ulama yang telah dipersaksikan oleh para ulama yang lain akan kealimannya. Bukan ulama dengan kacamata kita. Bukan ulama dengan kacamata orang awam. Barakallahu fikum. وحقوقul ulama kathir. Hak-hak para ulama sangat banyak. Di antara haknya para ulama ialah ar-ruju'u ilaihim inda nuzulin nawazil. Rujuk kembali kepada para ulama ketika terjadi nawazil, peristiwa besar yang menimpa muslimin, termasuk nawazil al-fitan. Termasuk nawazil adalah fitnah-fitnah. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul dalam risalah beliau Mu'amalatul Ulama. Beliau mengatakan wa min haqqihim, dan termasuk haknya para ulama, alla yufta'atu alaihim wa la yataqaddamu wa la yataqaddama baina aydihim bal yurja'u ilaihim inda nuzulin nazilah. Termasuk haknya para ulama ialah tidak boleh lepas dari mereka, tidak boleh pula melancang mendahului mereka. Bahkan kita harus rujuk kembali kepada mereka ketika terjadi nazilah, terjadi yang namanya nawazil. Liyastambita hukmaha minasyara', supaya ulama tadi yang mengistimbat hukumnya dari syariat. Ulama tadi yang menjelaskan hukumnya, yang menerangkan hukumnya, yang menjabarkan hukumnya, yang memutuskan, yang menghukumi, yang mengklaim, yang menfonis, ila akhirih. Itu para ulama. Baru kita yang menukil dari para ulama. Jangan lepas dari mereka, jangan pula mendahului mereka, lancang mendahului mereka. Dalam rangka mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di atas di An-Nisa 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasulillah akhir ayat. Masih ucapannya Syekh Bazmul, belum mengatakan setelah itu. Inna bih. Fa isdarul bayanatil 'ammah wal khitabatil 'amma fin nawazil la yufta'atu bihi fihi 'alayhim bal la budda min ar-ruju'i ilayhim fa inna hadha min haqqihim. Maka menampilkan bayan, penjelasan-penjelasan umum atau khitabat, khitab-khitab secara umum terkait dengan nawazil, peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin terkait dengan masalah fitnah dan segala macamnya, tidak boleh lepas dari bimbingan para ulama. Bahkan harus kembali kepada para ulama, sebab itu merupakan haknya ulama. Bikin sebuah bayan, penjelasan tentang masalah ini, disiarkan secara umum, itu para ulama yang mengurusinya. Harus kembali kepada para ulama, disandarkan kepada para ulama, disodorkan kepada para ulama, ulama yang membuat, ulama yang meneliti, ulama yang mengizinkan penyebarannya, itu para ulama, itu haknya para ulama. Tidak boleh lepas dari mereka, jangan pula mendahului mereka. Lalu beliau membawakan ucapan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat di atas An-Nisa 83. Beliau mengatakan hadza ta'dibun minallahi li'ibadihi an fi'lihim hadza ghairil la'iq Ayat ini merupakan teguran adab dari Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya terkait dengan perbuatan mereka yang tidak layak ini. Yani langsung main siar, langsung main sebar begitu. Wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amrun min al-umuril muhimmah wal masalihil 'ammah ma yata'allaqu bil amn wa sururil mu'minin aw bil khauf alladhi fihi musibah 'alaihim ay yatathabbatu wa la yasta'jilu bi sya'ati dhalikal khabar bal yaruddunahu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum ahlur ra'yi wal ilmi wan nushi wal aqli war razanati alladhina ya'rifuna al umur wa ya'rifuna al masalih wa biddaha. Kata beliau, bahkan semestinya, seharusnya bagi kaum muslimin ketika datang kepada mereka satu perkara dari perkara-perkara yang sangat penting yang mengandung kemaslahatan umum, baik itu yang terkait dengan keamanan kaum muslimin, yang membahagiakan kaum muslimin, atau yang terkait dengan perkara yang menakutkan yang ada unsur musibah padanya, mereka wajib untuk tasabbut. Jangan terburu-buru menyiarkan, menyebarkan kabar tersebut. Tapi yang benar, mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri dari mereka, yaitu para ulama ahli ra'yu yang memiliki ra'yu yang luas, para ulama yang memiliki ilmu, yang memiliki nasihat, yang memiliki akal, yang memiliki kedalaman ilmu, yaitu para ulama yang mengerti semua perkara yang ada ini dan mengerti mana yang masalah, mana yang maslahah, mana yang bukan maslahah. Barakallahu fiik. Beliau mengatakan setelah itu, wa fi hadza dalilun liqaidatin adabiyyah wa hiya annahu idza hasala bahthun fi amrin minal umur yanbaghi ayyuwalliya man huwa ahlun lidzalik ayyuwalla man huwa ahlun lidzalik wa yuj'ala ila ahlihi wa la yataqaddama baina aydihim. Maka di sini ada sebuah dalil, dalil untuk sebuah kaidah adab, yaitu ketika terjadi pembahasan tentang suatu perkara dari perkara-perkara keumatan, maka yang seyogianya ditunjuk sebagai orang yang menanganinya yang ahli dalam bidangnya, diserahkan kepada ahlinya, jangan mendahului mereka, jangan mendahului mereka. Barakallahu fikum. Bila akhir kalamihi rahimahullahu taala. Intinya ini hak mereka, rujuk kembali kepada mereka ketika terjadi sekian banyak masail nawazil di tengah-tengah umat, terutama terkait dengan masalah fitnah-fitnah yang ada. Kembali kepada mereka, rujuk kepada mereka, serahkan semua kepada mereka. Mereka yang memutuskan, mereka yang menghukumi, mereka yang memfonis. Setelah muncul keterangan, baru kita sebagai kaum muslimin, sebagai thullabul ilm, menukil dari para ulama tadi, dari ulama tadi yang punya hak untuk memunculkan bayan, bayan-bayan penjelasan tentang masalah nawazil, bayan-bayan tentang masalah-masalah keumatan. Itu adalah para ulama, itu haknya para ulama, harus kembali pada para ulama dan harus dengan seizin para ulama, sepengetahuan para ulama. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini hak yang besar dari haknya para ulama, itu merupakan kewajiban kita terhadap para ulama kita. Barakallahu fikum. Dan ini sekaligus sebagai kaidah yang baku, yang terus berlangsung sampai kiamat nanti, tidak pernah berubah. Apapun kejadiannya, apapun peristiwanya, apapun fitnahnya, siapapun yang membawanya, kaidahnya sama. Kembalikan kepada para ulama. Kembalikan kepada para ulama. Serahkan kepada para ulama kita. Bukan kita yang kemudian tampil postang sana posting sini. Bukan kita yang kemudian update sana update sini. Bukan kita yang kemudian brosang sana brosing sini. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah belajar, taklim. Yang seperti ini bagiannya para ulama. Serahkan pada mereka ya. Biarkan para ulama yang membaca, biarkan para ulama yang meneliti, biarkan para ulama yang menghukumi, biarkan para ulama yang memutuskan. Jangan lepas dari ulama dan jangan mendahului para ulama. Ini prinsip yang jelas, kaidah yang agung. Sekaligus ini merupakan kewajiban kita dan haknya para ulama. Dan itu gampang, tinggal untuk sabar saja. Sabar, senang, diam. Pokoknya diam, dah. Jangan teng, teruskan belajarnya, teruskan merojaahnya, teruskan dakwahnya. Seperti yang antum fahami selama ini dari Al-Haq, selesai. Begitu muncul keterangan dari para ulama, bayan dari para ulama, gamblang. Oh, ini begini, begini, begini, begini, selesai. Tamat. Gitu ya. Tamat. Selesai. Oh, si fulan menyimpang. Tamat. Oh, si fulan aral haq. Tamat. Kan gitu ya. Aman. Sehingga tidak memunculkan yang namanya huru-hara, nggak memunculkan yang namanya keramaian, keributan di mana-mana. Allahul musta'an. Terjadinya berbagai macam gejolak-gejolak dikarenakan tidak diterapkan adab kepada para ulama. Barakallahu fikum. Al-muhim, camkan baik-baik satu poin ini. Ini kewajiban kita sekaligus haknya para ulama. Sekaligus haknya para ulama. Barakallahu fikum. Yang kedua, untuk menekankan yang pertama tadi, luzumuhum. Ini wa min haqqihim luzumuhum wal iltifafu hawlahum wal akhdhu minhum. Menetapi para ulama tadi, mengelilingi mereka dan mengambil ilmu bimbingan dari mereka. Ini untuk menguatkan yang pertama tadi. Ya, rujuk kepada para ulama, mengembalikan semuanya kepada para ulama. Mereka yang punya hak untuk itu. Setelah itu kita pegangi para ulama tadi. Kita pegangi para ulama, kita di sekelilingnya para ulama, kita mengambil ilmu dari para ulama, mengambil nasihat dari para ulama, mengambil bimbingan-bimbingan fatwa dari para ulama. Rujuk kepada ulama tapi menyelisihi. Kadzib. Datang kepada para ulama, rujuk kepada mereka, tapi bukan mengambil nasihat-nasihat mereka. Percuma. Maka harus ada berikutnya luzumul ulama. Di sini ada nasihat khusus, nasihat untuk luzumul ulama, menetapi para ulama. Saya bacakan penjelasan dari Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala pada risalah beliau Mu'amalatul Ulama di bagian akhir khatimahnya. Al-khatimah fil hathi ala luzumil ulama. Anjuran untuk menetapi para ulama. Menetapi para ulama. Setelah membawakan sekian banyak pembahasan-pembahasan sebelumnya, beliau memberikan khatimah seperti ini. Kata beliau, i'lam ayyuhal akh waffaqani Allahu wa iyyaka lima yuhibbu wa yardah. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada engkau kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Anna ghayata hadhihi al-maqasid, bahwasanya puncak tujuan atau maksud ditulisnya risalah ini dari mulai awal sampai akhir adalah innama huwa ta'kidu luzumil ulama, yaitu menekankan kepada kita keharusan menetapi para ulama. Wal akhdhu anhum wal hirsu ala majalisihim, ya, mengambil ilmu dari para ulama, mengambil bimbingan-bimbingan dari para ulama, bersungguh-sungguh untuk bermajlis dengan para ulama. Fa inna majalisal ulama tufidul hikmah, sebab majlisnya para ulama mengandung faedah hikmah. Wa bi a'malihim yanzajiru ahlul ghaflah, dengan amal-amal para ulama orang-orang yang lalai akan terhardik. Wa hum afdalu minal ubbad wa a'la darajatan minaz zuhad, dikarenakan para ulama itu lebih afdal daripada ahli ibadah. Para ulama lebih tinggi derajatnya daripada orang yang zuhud-zuhud. Hayatuhum ghanimah wa mautuhum musibah. Kehidupan ulama itu ghanimah, kematian ulama itu musibah. Yudzakkirunal ghafil, mereka mengingatkan orang yang lalai. Wa yuallimunal jahil, mereka pula yang mengajari orang-orang yang jahil. La yatawaqqa' lahum ba'iqah, tidak diprediksi sedikit pun dari mereka bencana. Bencana atau perkara yang membinasakan. Wala yukhafu minhum ghailah, dan tidak dikhawatirkan dari mereka ghailah. Ini namanya ghailah perkara yang menyesatkan dalam fatwa dan semisalnya. Bi husni ta'dibihim yatanazul muti'un, dengan keindahan, kebagusan adab-adab mereka, orang-orang yang taat saling berselisih untuk mendapatkannya. Wa bi jamili mau'izatihim yarji'ul muqassirun, dengan mau'izah para ulama yang indah itulah orang-orang yang kurang dalam beramal rujuk kepada al-haq. Jami'ul khalqi ila 'ilmihi muhtaj, semua makhluk sangat memerlukan ilmunya para ulama. Wassahihu 'ala man khalafa biqaulihim ihjaj, dan as-sahih ya atas orang-orang yang menyelisih pendapat mereka itu terbantahkan. At-ta'atu lahum min jamil khalqi wajibah, ketaatan kepada para ulama wajib atas semua makhluk. Wal ma'siyatu lahum muharramah, maksiat kepada mereka diharamkan. Man ata'ahum rasyad wa man 'asahum 'anat, yang mentaati para ulama akan terbimbing, dan yang durhaka kepada ulama maka dia akan anat, menjadi orang yang inat, yang ngeyel. Ma warada ala imami al-muslimina min amrin ishtabaha alaih hatta waqafa fi fa biqawlil ulama ya'mal wa ala ra'ihim yasdur. Apa saja yang datang kepada penguasa-penguasa kaum muslimin dari perkara-perkara yang samar atas mereka hingga penguasa itu tawakuf, maka dengan ucapan dan arahan para ulama lah dia beramal. Dengan pendapat-pendapat ulama lah penguasa tadi mengeluarkan penjelasan, mengeluarkan bayan, keputusan. Wa ma warada umara'ul muslimina min hukmin la ilma lahum bihi biqaulihim ya'malun wa an ra'ihim yasturun, dan tidaklah dan apa-apa yang muncul dari keputusan hukum para penguasa yang mana mereka tidak punya ilmu tentang perkara tersebut, maka dengan penjelasan ulama lah penguasa itu beramal, dan dengan ra'yu para ulama lah mereka membawakan keputusan-keputusan tersebut. Wa ma ashkala 'ala qudatil muslimi min hukmin fabiqawlil ulama yahkumun wa 'alaihi yu'awwilun. Apa yang muskil, yang rumit atas para qadhi-qadhi, hakim-hakim kaum muslimin dari sebuah hukum permasalahan, maka dengan penjelasan ulama lah mereka menghukumi hal tersebut. Dan pada ucapan ulama tadilah mereka rujuk dan kembali. Fahum surujul ibad, maka para ulama itu adalah lentera-lentera bagi hamba-hamba Allah yang mulia. Wa manarul bilad, mereka sebagai manar, sebagai penerang-penerang negeri. Wa qawwamul ummah, sebagai tonggak-tonggak bagi umat ini. Wa yanabi'ul hikmah, mereka memiliki sumber-sumber hikmah. Hum ghaidhu syaitan. Ulama itulah yang membuat murka, membuat jengkel para setan-setan. Bihim tahya qulubu ahlil haq. Dengan ulama itulah hiduplah hati-hati ahlul haq. Wa tamutu qulubu ahlil zaykh. Dan matinya, matilah hati-hatinya orang-orang yang menyimpang. Mathaluhum fil ardi kamathal nujumi fis sama. Perumpamaan para ulama di muka bumi ini seperti perumpamaan bintang di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Yang mana orang-orang yang mengambil petunjuk arah dengan bintang tersebut dalam kegelapan daratan dan lautan. Wa idzan tamasatin nujumi tahayyaru, maka ketika bintangnya tadi hilang, padam, tak kelihatan, maka mereka pun bingung arah. Wa idza asfara anha dhalam absaru, tadi ketika bintang tadi menerangi kegelapan, maka orang-orang pun bisa melihat arah yang benar. Barakallahu fikum. Indaha kalamuhu rahimahullah hafizahullah, dan menukil dari kitab Akhlaqul Ulama karya Al-Ajuri rahimahullahu taala. Sehingga banyak poin-poin tentang para ulama yang semuanya itu mengharuskan kita untuk luzumul ulama. Luzumul ulama, menetapi para ulama. Barakallahu fikum. Dalil yang masyhur terkait dengan bab ini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Al Hakim dalam Mustadraknya, dan dia hadis yang hasan atau sahih, disahihkan sama Syekh Al Albani rahimahullah dalam sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan para ulama-ulama kibar kalian. Keberkahan bersama dengan para ulama-ulama kibar kalian. Dijelaskan oleh Al-Munawi. Dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah di dalam kitab beliau Faidul Qadir tentang riwayat tadi. Kata beliau, al-barakatu ma'a akabirikum al-mujarribina lil-umur al-muhafidhin ala takthiril ujur fajalisuhum litaktadu bira'yihim wa tahtadu bihadihim. Barakah itu bersama dengan para ulama kibar kalian yang mujarab, yang betul-betul berpengalaman dalam menghadapi berbagai macam persoalan, yang selalu menjaga pahala yang banyak, maka hendaklah kalian bermajlis dengan mereka supaya kamu meneladani pendapat arahan-arahan mereka dan mengambil petunjuk dari petunjuk-petunjuk para ulama tadi. Artinya hadis ini barakallahu fikum lafadznya berita barokah dengan ulama kibar, tapi mengandung makna perintah. Perintah untuk kembali pada para ulama, perintah untuk bermajlis dengan para ulama, perintah untuk menetapi para ulama. Barokah ada di sana. Tetapi mereka, pegangi ucapan mereka, ambil arahan mereka, ambil nasihat mereka, ambil fatwa mereka. Kamu akan meraih barokah dengan itu barakallahu fikum. Al-barakatu ma'a akabirikum. Naam barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arbah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak fi Zuhud, terzak dalam musannafnya dan dia sahih. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim فَإِذَا أَخَذُوهُ عَنْ أَصَغِرِهِمْ هَلَكُوا. Umat manusia senantiasa baik selama mereka mengambil ilmu dari para ulama kibar mereka. Maka apabila mereka mengambil ilmu dari asagir mereka, orang-orang yang kecil, yang kerdil dari mereka, halaku, mereka semuanya akan binasa. Ini juga sangat wadih, anjuran yang sangat untuk menetapi para ulama, mengambil arahan dari para ulama, mengambil ilmu dari para ulama, mengambil nasihat dan fatwa dari para ulama. Bahkan termasuk tanda-tanda kebaikan, tersebarnya kebaikan pada umat manusia secara umum dan kepada kaum muslimin secara khusus, ketika mereka menetapi para ulama dan mengambil ilmunya para ulama yang kibar. Dan akan binasa, akan hancur, akan sengsara ketika mengambil ilmu dan arahannya dari para asagir. Dari para asagir, orang yang kecil. Taib. Yang dimaukan dengan al-akabir, al-kibar dalam hadis dan athar ini ada dua. Ada dua. Yang pertama ialah al-akabir, al-kibar fis sinni wal ilm, para ulama-ulama yang telah tua, ulama yang senior, tua ilmunya, tua umurnya. Ulama-ulama tua ya, tua ilmunya, tua umurnya. Berarti jangan mengambil dari yang masih muda-muda. Nah, yang muda-muda yang enggak pernah mengambil dari para ulama yang telah tua. Ini yang pertama disebutkan oleh Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, atau yang masyhur dengan Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, ketika menjelaskan tentang athar di atas. Beliau mengatakan yurid, yang dibawakan sama Ibnu Mas'ud adalah la yazalun nasu bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh wa lam yakun ulama'uhumul ahdad. Umat manusia akan senantiasa baik ketika ulama mereka itu sudah masyayikh, sudah tua-tua, ulama yang telah tua-tua usianya, dan ulama mereka bukan yang masih muda-muda belia. Yang pertama ikhwan, al-akabir itu tua usia, tua ilmu. Ulama kibar fis-sin wal ilm. Ada lagi yang kedua ialah ulama sigar alladzina yarwuna au ya'khudhuna 'anil kibar fahum kibar. Ulama yang masih muda-muda, yang belum tua, yang masih muda-muda, tetapi meriwayatkan dari yang tua-tua, mengambil ilmu dari yang tua-tua, maka juga termasuk kibar. Dua-duanya. Ini yang dinukil dari Ibrahim al-Harbi. Ibrahim al-Harbi rahimahullah ketika menerangkan riwayat di atas. As-saghir idza rawa an kabir fahuwa kabir. Yang masih muda, yang masih kecil, ketika meriwayatkan dari yang sudah tua, maka dia juga dikatakan kabir. Adapun yang dimaukan dengan asagir, al-asagir dalam riwayat ini juga dua macam. Yang pertama ialah al-asagir hum ashabul ahwa'i wal bid'ah. Al-asagir adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, yang sesat, al-syubhat, al-fitnah. Asagir kecil, rendah. Ini datang dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Al-asagir hum ahlul bidah. Barakallahu fikum. Ada makna kedua yang penting diperhatikan ya ikhwan. Ini yang bisa kita ambil isyarat dari keterangan Ibrahim al-Harbi di atas. As-saghir idza rawa an kabir fahuwa kabir. Yang masih muda, tapi kalau meriwayatkan dari yang tua, maka dia juga termasuk yang tua. Dari sini bisa kita ambil makna asagir yang kedua. Apa itu? Al-asagir ay as-sigar. Sigar fis-sin. Alladzina yanfariduna 'anil kibar. Jamkan baik-baik. As-sigar fis-sin. Alladzina yanfariduna 'anil kibar. Yang masih muda-muda belia, tetapi mereka itu menyendiri, lepas dari para ulama kibar. Tidak terbimbing dengan ulama kibar. Tidak meriwayatkan dari ulama kibar, sendirian mereka. Ini bahaya. Kalau mengambil ilmu dari orang semacam ini, halak aku akan binasa. Walaupun dia seorang Sunni, walaupun dia seorang Salafi, walaupun dia seorang yang dikatakan talibul ilm, tapi ketika hanya mereka yang berbicara dengan tanpa ulama kibarnya, halaku. Ini termasuk mazdaratul qadam, termasuk sebab orang tergelincir. Tergelincir ya kan, dalam beragam fitnah ketika dia merujuk kepada orang-orang yang sigar, yang masih sigar, kecil, belum ulama kibar, tetapi tidak pernah merujuk kepada ulama kibar. Itu bahaya. Mereka punya kaidah namanya al-hadharu, al-hadharu mimma yanfaridu bihi sigar. Al-hadharu mimma yanfaridu bihi sigar. Mewaspadai, mewaspadai perkara-perkara yang sendirian di dalamnya orang-orang yang masih kecil, yang masih muda. Ini bahaya. Tanpa ulama kibar. Barakallahu fikum. Ini halaku. Kalau mengambil ilmu dari sigar semacam ini, halaku. Mereka semuanya akan binasa. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, khulasanya adalah di antara haknya para ulama dan kewajiban kita kepada para ulama, luzumuhum, menetapi ulama tadi, mengambil ilmu dari mereka, fatwa dari mereka, nasihat dari mereka, arahan dari mereka, dengan ilmu yang ada pada mereka, dikarenakan mereka sebagai marja'iyatul ummah. Maka di sini penting untuk dijabarkan. Dikarenakan di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, hampir rata-rata mereka semuanya menyuarakan yang satu ini. Kembali pada ulama kibar, di bawah bimbingan ulama kibar, di bawah bimbingan ulama. Barakallahu fikum. Luar biasa. Perkara yang kita sampaikan ini dengan bimbingan para ulama. Jadi ulama, ulama, ulama. Sekarang ini marak-maraknya bimbingan ulama, bimbingan ulama, bimbingan ulama. Bagus. Prinsipnya pas. Rujuk kepada para ulama dan menetapi para ulama, sehingga semua dengan bimbingan ulama. Namun di sana barakallahu fikum ada beberapa umur muhimmah, perkara-perkara yang sangat penting, yang nantinya membedakan antara ahlu sunnati wal jamaah salafiyun terkait dengan ulamanya dengan para hizbiyun terkait dengan ulama usunnah. Yang pertama, ini namanya al-fawariq. Al-fawariq baina salafiyin wal hizbiyin fi ar-ruju' ila al-ulama wal uzumihim. Perkara-perkara yang membedakan antara al-sunnah wal jamaah salafiyin dan hizbiyin ashabul fitan terkait dengan bab kembali pada ulama dan menetapi bimbingan ulama. Yang pertama, yang pertama ialah ulama sunnah, la ulama dhalalah. Yang pertama, yang dimaksud ialah ulama sunnah, bukan ulama dhalalah yang sesat, yang menyimpang. Ini disinggung pertama tadi sudah. Ini membedakan antara salafi dengan hizbi. Ahlul fitan dalam bab ini. Kalau ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fikum, mereka rujuknya kembalinya pada ulama sunnah. Marja'iyatul ummah ulama sunnah, yang masyhur dengan salafiyahnya, dengan sunnahnya. Tapi kalau ashabul ahwa'i wal bid'ah hizbiyun ahlul fitan, ya ngomong kembali pada ulama juga, tapi bukan ulama sunnah, ulama dhalalah. Ada yang sudah sangat begitu gamblang penyimpangan-penyimpangan kesesatan orang yang dikatakan alim tadi, ternyata bukan ulama sunnah, ternyata ulama dhalalah, dikenal sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah. tokoh-tokoh ahlul bid'ah ternyata. Ini mereka gak beres. Atau diantara mereka adalah orang-orang yang dikatakan ulama tadi, yang sudah diperingatkan oleh para ulama sunnah akan penyimpangan-penyimpangannya. Dulu, termasuk masyaikhus sunnah, sekarang sudah tergelincir, sudah menyimpang, sudah bukan lagi sebagai ulama sunnah, tapi sebagai ulama dhalalah. Mantan ulama sunnah. Mana bahasanya ya? Mantan ulama sunnah. Yang sudah ditahdir oleh para ulama, difonis oleh para ulama sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau sebagai orang yang telah menyimpang yang sesat. Ini yang diikuti sama mereka. Ini hizbiyin. Beda antara salafiyin dengan ashabul fitan. Salafiyin jelas harus ulama sunnah. Mereka ya gitu-gitu ya Evan, yang mereka ikuti sesuai dengan penyimpangannya masing-masing. Sesuai dengan penyimpangannya masing-masing. Akan bergelantungan dengan orang-orang yang dikenal sebagai alim, tapi alimnya imma dalil mudil, menyesatkan, atau alimnya tadi sudah inharafa anil haq, menyimpang dari kebenaran. Barakallahu fikum. Lah paham toh? Enggak usah pakai contoh kan? Coba diam. Enggak usah pakai contoh kan? Masing-masing ahlul bid'ah dengan ulamanya sendiri-sendiri. Khawarij ulamanya sendiri-sendiri. Dari kalangan kaum sufiyah juga demikian, kaum syiah juga demikian, dari kalangan kaum muslimin juga demikian, dari kalangan sururiin juga demikian. Masing-masing dengan apa yang mereka katakan ulamanya sendiri-sendiri. Antum cek, imma ahlul bidah wa imma orang-orang yang munharifun anil haq. Tidak ada pada mereka ulama usunnah kecuali yang ada abu-abu padanya. Yang ini semoga dipahami. Pada mereka tidak ada para ulama sunnah kecuali yang abu-abu padanya. Nanti akan terlihat terbongkar siapa yang abu-abu ini ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Ujung-ujungnya sama dengan mereka. Yang utama, ulama sunnah, la ulama dhalalah. Pak beda kan? Coba diam. Beda kan? Beda. Yang kedua. Yang kedua ialah ulama'ul kibar la as-sighar. Yang dimaksud dengan ulama di sini sebagai marja'iyatul ummah dan tempat tapi mereka ulama'ul kibar, bukan sighar. Ulama'ul kibar bukan sighar. Ulama-ulama yang telah senior, kibar fis sin dalam usia, wa kibar fil ilm dalam ilmu, yang sudah syabat lihahum, sudah beruban, sudah putih jenggot-jenggot mereka ini dengan ilmu, dengan sunnah, dengan amal, dengan dakwah, dengan pengalaman sekian banyak peristiwa, sudah berusia. Untuk mengetahui ini ulama sighar atau kaum ulama kibar, bukan antum patokannya. Patokannya adalah para ulama kibar juga. Para ulama kibar yang lain yang masyhur dengan kibarnya mereka yang mempersaksikan hadza alim kabir, hadza min ulama al-kibar. Bukan antum. Ini antum kabeh kibar. Ya. Nah, kita orang semuanya ulama kibar. Ya, kibar, kibar kabeh. Allahul musta'an. Lah, para ulama yang menentukan hadza alim kabir. Ulama kibarlah yang dimaksud. Ingat, termasuk ulama kibar ialah ulama ushghar yang masih muda usianya, tetapi selalu kembali pada ulama kibar. Yang selalu meriwayatkan dari ulama kibar, menghantarkan kita pada ulama kibar. Ini masuk sebagai ulama kibar dengan makna sebagai sufara, sebagai penyambung ulama kibar. Kepada mereka yang dimaksud. Bukan ulama sighar yang sendirian dari kibar yang dibahas tadi. Walaupun dia seorang sunni, walaupun dia alimun sunni, alimun salafi, syekhun sunni, syekhun salafi, tapi dia sighar, bukan kibar. Dan dia tidak ada link kepada ulama kibar. Sendirian dia dalam menghukumi, dalam memandang, dalam memutuskan, dalam menfonis. Hati-hati. Ini mazalatul qadam, kata para ulama. Tempat tergelincirnya kaki-kaki ahlu sunnah. Kenapa? Dikarenakan mereka belum direkomendasi dalam Islam. Rasul mengatakan al-barakatu ma'a, lanjut, ma'a akabirikum. Tidak mengatakan asabirikum. Al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah bersama yang ulama kibar kalian. Juga ucapkan Ibn Mas'ud, la yazalu nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Apalagi yang sigar tadi itu, sigar dengan makna arul bid'ah, tambah parah. Di antara ciri-ciri ahlul fitan, camkan baik-baik. Di antara ciri-ciri ahlul fitan, ahlus syubhat yang menyimpang, mereka kecondongannya kepada ulama sigar tadi itu. Ulama sigar yang tidak ngeling kepada ulama kibar dalam masalah tersebut. Ini masalah hanya bersumber dari sigar tadi. Dengan tanpa merujuk pada ulama kibar. Bahaya ini. Bahaya. Dan rata-rata yang ada benih-benih penyimpangan, benih-benih fitnah, benih-benih syubhat, itu nyantolnya ke situ. Nyantolnya ke sini. Melupakan ulama kibarnya. Melupakan ulama kibarnya. Padahal kenal dengan ulama kibar tadi. Paham dengan ulama kibar tadi. Bisa berjumpa dengan ulama kibar tadi. Tapi subhanallah, dalam masalah yang tersebut, dalam bab yang dibicarakan, tidak kembali pada ulama kibar. Kembali pada ulama sigharnya. Dalam bab ini, kepada sigharnya. Dengan tanpa kembali pada bimbingan kibar. Ini mazallatul qadam. Hati-hati. Ahlus sunnah wal jamaah salafin, murni kepada para ulama kibar. Atau ulama sigar yang meriwayatkan dari ulama kibar dalam semua permasalahan, terutama masalah yang sedang terjadi, muskilah, fitnah, peristiwa, nazilah, ininya dari ulama kibar yang memutuskan. Itu harus nawal jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Ulama sunnah itu banyak, masyaikhus sunnah itu banyak, tetapi yang dikatakan ulama kibar lebih sedikit. Tidak semua alimun salafi, tidak semua syekhun salafi bisa menyelesaikan persoalan. Tidak semua syekhun salafi mampu menghukumi sebuah peristiwa. Itu sebab bagiannya para ulama kibar yang mujarrab, yang sudah berpengalaman selama ini. Peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, fitnah demi fitnah, muskilah demi muskilah. Mereka yang masyhurin, salafiyin, kembalinya pada mereka. Barakallahu fikum. Difahami soalnya ya? Tidak kembali pada yang sighar dalam poin yang dimaksud. Itu bahaya. Antum cermati yang pada mereka ada benih-benih penyimpangan, ada benih-benih syubhat, benih-benih fitnah. Subhanallah, dalam banyak hal sama kepada ulama usunnah, kepada ulama kibar. Tapi pas ketika terkait dengan peristiwanya, terkait dengan nazilahnya, terkait dengan fitnahnya, lupa dengan yang kibar. Kecondongannya pada yang sigar tadi. Ya mungkin dikarenakan satu hati, atau dikarenakan sama-sama ahlul fitnah. Ya mungkin aja. Atau sama-sama dia ahlul syubha, sama-sama punya masyakil. Kumpullah ahlul masyakil bersama dengan ahlul masyakil yang lainnya. Na'udzubillah. Kesana larinya. Hati-hati. Semoga dipahami ya kawan. Jangan memaksa untuk bikin contoh. Dipahami insyaAllah. Kita mengatakan ulama'ul kibar, la ulama'ul sighar. Dalam bab yang dimaksud. Nazilahnya, fitnahnya, peristiwanya, kejadiannya. Ulama' kibar, la ulama'ul sighar. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya? Yang ketiga. Betul ya? Ketiga. Yang ketiga adalah al-kibar al-mutakhassisun fi hadzal bab. La mujaratul kibar. Yang ketiga adalah ulama kibar, ulama sunnah yang kibar, yang memang ahli dalam bab ini, spesialisasi dalam bab ini, spesialis bab ini. Kalau yang kita bahas terkait dengan masalah nawazil, peristiwa besar yang menimpa umat, terkait dengan masalah fitnah dan segala macamnya, maka yang dirujuk oleh ahlu sunnah adalah para ulama sunnah, ulama sunnah yang kibar, ulama kibar yang betul-betul memahami, yang mengerti betul seluk-beluk yang namanya peristiwa tadi, fitnah tadi, yang usianya sudah tua, sekian puluh tahun lamanya bergelut dengan dunia ini. Mereka dikenal dengan sebutan al-jahabidah an-nuqad, para jihbid, pakar-pakar, kritikus. Kalau dahulu dikatakan sebagai ulama jarh wa ta'dil, kalau sekarang disebut dengan rijalul fitnah, disebut dengan fuqaha'ul fitnah, yang faqih, yang betul-betul alim dalam masa-masa fitnah, tegar kokoh di atas sunnah di masa fitnah, yang membongkar penyimpangan-penyimpangan fitnah di masa fitnah. Kibar, ulama sunnah yang kibar, yang ahli dalam bidang itu. Bukan semata-mata ulama kibar. Ulama kibar banyak dengan keahlian masing-masing. Ini ulama kibar dalam bab tafsir, ulama kibar dalam perkara fiqih, ulama kibar dalam perkara hadis, ulama kibar dalam perkara akidah. Ada ulama kibar dalam masalah fitnah. Mana yang dicari? Tergantung babnya masing-masing. Kalau kita bicara tafsir, ulama kibar bab tafsir. Bicara hadis, ulama kibar bab hadis. Masalah fiqih, ulama kibar bab fiqih. Perkara akidah, ulama kibar dalam perkara akidah. Dalam perkara fitnah, ulama sunnah, ulama kibar yang betul-betul ahli dalam menangani yang namanya fitnah. Namanya fuqaha'ul fitnah. Kepada mereka lah kita kembali. Barakallahu fikum. Para ulama dalam bab fitan itu macam-macam. Ada yang betul-betul mendalami serius yang namanya fitnah tadi. Ada yang banyak bicara, ada yang sedikit, ada yang kurang perhatian dengan masalah bab-bab tadi. Itu masing-masing keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka semua ulama sunnah. Kita hormati, kita muliakan. Kita muliakan, kita hormati. Kita ambil ilmu mereka dalam bidang mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Tapi khusus untuk bab fitnah, kembalinya pada ulama ul-kibar, ulama sunnah yang betul-betul ahli dalam menyelesaikan fitnah. Dan itu ada pada setiap zaman, setiap generasi. Allah bangkitkan, Allah tampilkan para ulama ini di tengah-tengah umat untuk rujukan umat ketika muncul fitan di tengah-tengah umat tadi. Barakallahu fikum. Dasarnya adalah hadis yang masyhur, barakallahu fikum, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Ketika urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kebinasaan. Ini hadis dijadikan hujah oleh para ulama dan ijma ulama. Kesepakatan semua ulama bidang masing-masing ilmu. Yang namanya al-fan, yang namanya masing-masing bidang ilmu itu yurja ila al-mutakhassisin fi hadzal fan. Dikembalikan kepada yang takhasus, yang spesialis bab tersebut. Ini bi ijma'il ulama. Dengan kesepakatan para ulama. Bukan semata-mata kibar. Diingatkan lagi ya ikhwan, termasuk mazallatul qadam dan termasuk ciri-cirinya ashabul fitan yang pada mereka ada benih-benih fitan dan syubhat. Dalam bab-bab yang semacam ini pembahasannya, merekanya tidak kembali kepada spesialisasinya. Kepada ulama kibar, bukan ulama syubhat, ulama kibar. Tetapi ulama kibar yang sedikit pembicaraannya tentang masalah fitnah. Ulama kibar yang kurang mendalam dalam membahas masalah fitnahnya. Yang salah bukan ulamanya, yang tidak beres adalah orang yang bergelantungan dengannya. Dan ini kebiasaan sejak zaman dahulu kala, kebiasaannya hizbiyin min zamanin, semenjak zaman dahulu kala, barakallahu fikum, mereka mendatangi para ulama ul-kibar yang tidak banyak memahami tentang masalah mereka, menggambarkan kepada ulama tadi apa yang ada pada mereka, dibikin, dikasih kemasan-kemasan yang bagus, kemasan yang baik, tampilkan seakan-akan mereka itu orang yang bagus, dapat rekomendasi tazkiyah dari ulama tadi. Para ulama menghukumi dengan zahirnya. Para ulama tersebut ulama kibar, tetapi bukan spesialis masalah fitnah, bukan spesialisasi masalah fitnah. Saya enggak tahu bagaimana makar, bagaimana triknya mereka dan segala macamnya, dapat tazkiyah. Begitu mendapatkan yang namanya tazkiyah, barakallahu fikum, langsung disambar sama mereka. Diambil sama mereka. Disebarkan ke sana kemari bahwanya kami mendapatkan rekomendasi dari fulan, Syekh fulan, Syekh alan, tazkiyah Syekh fulan, ila akhirnya. Siapa yang mengatakan ulama kibar ya? Ulama sunnah kibar ya. Nanti bilang kibar. Ini juga kibar. Hati-hati. Syubhat itu menyambar ikhwan. Kita mengatakan na'am ulama kibar ya Syekh, na'am ulama kibar. Tidak ada yang mengatakan dia ulama kibar. Tapi ingat, ulama kibar itu macam-macam dengan keahliannya masing-masing. Antum sekarang bicara bab apa? Kalau antum bicarakan babnya babul fitan dan segala macamnya, kembali bukan semata-mata ulama kibar, tapi ulama kibar yang betul-betul memahami seluk-beluk fitnah tadi, fuqaha'ul fitnah ya Syekh, yang mengerti betul tentang masalah mereka. Allahul Musta'an. Saya bacakan ucapan Asy-Syaukani rahimahullah. Sabar sebentar ya. Sudah 11:30 tapi ikhwan. Tunggu sebentar. Saya bacakan ucapannya Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Adabut Talab wa Mutahal Arab di halaman yang ke-43. Beliau mengatakan waqad jarat qaidatu ahlil bid'ah fi sabiqid dahri walahiqihi bi annahum yafrahuna bi suduril kalimatil wahidah an alimin minal ulama wa yubalighuna fi ishhariha wa idha'atiha fima bainahum وَيَجْعَلُونَهَا حُجَّةً لِبِدْعَتِهِمْ وَيَضْرِبُونَ بِهَا وَجْهَ مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ إِنَّهَا كَلَامُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Itu mengatakan telah berlangsung qaidahnya ahlul bid'ah semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini, kata beliau. Apa itu? Mereka itu sangat bersuka cita dengan munculnya satu kalimat dari seorang alim dari ulama usunnah. Satu kalimat yang menguntungkan mereka. Ya. Maka mereka akan bersungguh-sungguh untuk memasyhurkannya, untuk menyebarkannya di antara mereka. Mereka menjadikan satu kalimat ini sebagai hujah untuk mendukung bid'ah mereka. Dan mereka menjadikan satu kalimat ini sebagai dalil untuk menampar wajah-wajah orang yang mengingkari bid'ahnya mereka. Min zaman. Ini mereka. Antum lihat di Al-Iqtisam Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau juga membahas masalah ini. Menerangkan triknya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sebagai upaya untuk mendukung bid'ahnya mereka. Datang kepada ulama usunnah yang tidak mengerti tentang seluk-beluk mereka, menanyakan kepada mereka tentang kondisi mereka, dibikin bagus, dibikin rapi supaya dapat fatwa mereka. Begitu dapat, disebarkan ke sana kemari. Alim sunnah bersama kami, fulan bersama kami lah. Melalaikan ulama kibar yang betul-betul mengerti seluk-beluk yang ada pada mereka. Ini ciri-cirinya orang yang menyimpang. Enggak semata-mata ulama kibar, tapi ulama kibar yang betul-betul faqih, yang mengerti tentang babnya. Kalau babnya masalah fitan, maka harus kembali pada ulama'ul fitan. Ulama'ul fitan, fuqaha'ul fitan, rijalul fitan. Dan mereka dari kalangan para jahabi dan nuqat di setiap masanya. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, orang mau ridho, enggak ridho, senang, enggak senang. Tapi itu kenyataannya dengan persaksian para ulama kibar pada masanya. Persaksian dari Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Syekh bin Bas rahimahullah, dari Syekh bin Uthaymin rahimahullah, dari Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dari masyaikhul kibar pada masanya yang telah wafat dan masih hidup sekarang ini. Mereka mengakui di zaman sekarang ini yang membawa benderanya adalah Syekh Al-Allama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ridho atau enggak ridho, suka atau enggak suka, itu kenyataannya. Yang dianggap bukan persaksian kalian, tapi persaksian para ulama kibar pada masanya. Paling mengerti tentang bab ini. Bahkan Syekh Muqbil bin Hadi mengatakan, ayatun min ayatillah fi ma'rifatil hizbihin. Syekh Rabi ini satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, kata beliau, dalam mengenali hizbihin. Terus dia mengatakan, kalau akhuna Syekh Rabi ini mengatakan fulan hizbi, nanti akan kamu tahu, nanti akan tahu, sebentar lagi akan terbongkar dia adalah hizbi. Itu bukan dukun, bukan apa namanya, ngerti perkara gaib, bukan. Dari tajrubah, pengalaman demi pengalaman selama ini, mereka dikenal sekian puluh tahun lamanya menggeluti bab ini, kokoh di atas sunnah, menerangkan masalah prinsip-prinsip sunnah, membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada. Di zaman sekarang ini Syekh Rabi orangnya, di antaranya, dan yang bersama dengan beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Maka ahlus sunnah wal jamaah salafiyin larinya ke sana. Kalau babnya fitnah, larinya ke sana, bukan taklid. Itu bimbingan Islam. Al-barakatu ma'a akabirikum, dan selalu dengan hujahnya, dengan argumentasinya, dengan dalil-dalilnya. Bukan pokoknya syekh, enggak. Mesti ada hujahnya, argumentasinya, alasannya. Barakallahu fikum. Mereka-mereka yang ada tanda-tanda penyimpangan, paling anti dengan satu ini. Selalu mencari-cari bimbingan ulama, ulama sapa? Dicek ternyata sigar, ulama kecil yang tidak terkait dengan ulama kibar dalam bab tadi. Dalam bab yang lain iya, dia biasa dengan para ulama kibar. Tapi subhanallah, dalam bab ini yang sedang dia bikin huru hara itu tidak nyambung ke ulama kibar. Atau ulama kibar, tapi ulama kibar yang tidak mutakhasis fi hadhil fitnah, yang bukan spesialis di bab fitnah ini. Yang salah bukan ulamanya, tapi orang-orang yang punya benih-benih penyimpangan ini yang enggak beres. Barakallahu fikum. Dan setan kasyif akan semua akan terbongkar, akan tersibak dengan munculnya berbagai macam peristiwa dan kejadian. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Enggak kerasa ya, setengah 12. Padahal masih banyak yang mau saya utarakan ini. Dan mohon maaf, masih mukadimah loh ini. Ini belum inti pembahasan daurah loh ya. Daurah kita apa temanya ini? Apa ya kan? Kala nasihat ulama kibar diabaikan. Dikasih pokok di madur biar tahu. Ini loh yang dimaksud ulamanya ini. Nanti akan dibahas pada zuhur nanti. Apa akibatnya kalau tidak kembali kepada nasihat ulama-ulama kibar tadi itu dalam menghadapi beragam fitnah-fitnah yang ada. Nanti pada zuhur insyaallah ta'ala akan dirinci poin-poin tadi insyaallah ta'ala. Sementara cukup ya kawan, karena waktunya yang demikian. Ketemu lagi pada zuhur insyaallah. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakum.